Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawala. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin an-nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Qala Allah ta'ala fi al-Qur'an al-'azim wa huwa asdaqul qa'ilin. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Ya ayyuhalladhina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala fi ayatin ukhra. Ya ayyuhalladhina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yut'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallah wa ta'atihi faqad faza al-muttaqun. Hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, manusia itu nampaknya tegar, kuat, kokoh, tapi sebenarnya di balik tulang, daging, otot, kulit dan darah itu ada jiwa yang amat sangat rapi. Dia selalu bersandar kepada makhluk. Oleh sebab itu kerapuhan itu sudah terlihat pada anak kecil. Bila dia merasa terpojok dan tersudut, dia akan memanggil ayah, dia akan memanggil ibu. Mulai agak besar dia akan berkata, ayah saya, datuk kami. Oleh sebab itu dalam ungkapan dikatakan, laisal fata man yaqulu kana abi walakinnal fata man yaqulu ha ana za. Laki-laki yang perkasa tidak berkata ayah saya, datuk saya, tapi dia akan berkata, aku, inilah aku. Ibrahim alaihissalam tidak dapat berkata ayah karena ayahnya tidak sepaham dengan dia. Apa kata ayah Ibrahim? La illam tantahi, kalau kau tidak berhenti mendakwahi aku, mengajak aku, la arjumannaka, akan kulempar engkau pakai batu sampai mati. Wahjurni maliya, tinggalkan aku. Ibrahim pergi dari rumah, jangan lagi dekat dengan aku, karena kesabaranku akan habis dan aku akan lempar engkau pakai batu sampai mati. Ibrahim sudah putus hubungan dengan orang yang darahnya, dagingnya, hubungan nasab yang begitu dekat. Lalu kemudian bagaimana dengan orang kampungnya? Orang selalu membanggakan orang kampungnya. Saya berasal dari kampung ini. Ini orang-orang hebat. Ibrahim alaihissalam putus hubungan dengan orang kampung karena dia tidak sefaham dengan mereka. Orang kampung menyembah berhala. Ibrahim masuk ke dalam tempat kuil, dihancurkan berhala-berhala yang kecil-kecil. Lalu dia ambil kampak, kampak yang meluluh lantakkan patung-patung itu, dia gantungkan di leher berhala yang paling besar. Mereka masuk ke dalam tempat ibadah, mereka lihat hancur berkeping, marah mereka, mereka mengamuk. Mereka tahu ini pasti perbuatan Ibrahim, tangkap dia. Ibrahim pun ditangkap. Ibrahim, ma fa'alta bi alihatina, apa yang sudah kau lakukan terhadap Tuhan-Tuhan kami? Kenapa kau hancurkan Ibrahim? Ibrahim yang bijak berkata, bal fa'alahum kabiruhum hadha, bal fa'alahum kabiruhum hadha, bukan aku yang melakukannya, tapi yang melakukannya adalah berhala yang besar ini. Kalau kamu tidak percaya, fas'alu in kanu yantiqun, kalau tak percaya tanyalah dia. Ternyata Ibrahim sedang menggunakan logika akalnya. Orang yang tidak bisa diajak berdebat dengan otak, mereka akan gunakan otot. Mereka kalah berdebat dengan otak, karena Ibrahim cerdas, Ibrahim ingin menyampaikan, kalau memang berhala yang tidak bergerak itu bisa membeli kalian makan dan minum, bisa mengatur kalian, bisa menolak mudarat, bisa mengambil manfaat, bisa memberikan rezeki, tentu dia tidak akan hancur binasa. Ini mereka hancur berkeping. Tanyalah mereka kalau mereka bisa bicara. Mereka yang diajak berdebat dengan otak itu kalah. Mulai mereka main otot. Harikuhu, bakar dia. Ini orang berbahaya. Otaknya terlalu tajam untuk kita. Bakar dia. Tapi Allah memberikan perlindungan pada Ibrahim. Qulna, kami katakan, ya nar, hai api, bardan, wahai api, kuni bardan, sejuk, wasalaman, selamat, ala Ibrahim, untuk Ibrahim. Ibrahim sudah putus hubungan dengan ayah, tak lagi bisa membanggakannya. Ibrahim juga sudah putus hubungan dengan orang kampung. Dia harus pergi meninggalkan kampung halamannya. Hijrahlah dia dari Babilonia menuju Baitul Maqdis, Palestina. Maka pindahlah dia dari Babilonia menuju Palestina. Tipikal perantau tidak mencari musuh. Orang kampung sesama penduduk kampung akan berkelahi karena masing-masing merasa bertapak kakinya. Dia pemilik kampung itu. Tapi perantau, dia sadar diri tahu diuntung. Kun fid dunya ka annaka gharib. Kalau kau hidup di dunia ini, jangan rasakan ini kampungmu, tapi bertindak tanduklah seperti seorang perantau. Perantau tidak mencari lawan, perantau mencari kawan. Ibrahim tidak lagi bangga pada kampungnya karena dia sudah meninggalkan Babilonia, Irak. Hari ini dia berada di tempat perantau. Ayah tak dapat dibanggakan, orang kampung tak dapat dibanggakan. Kampung halaman tumpah darah, tempat dibesarkan pun tak dapat dibanggakan. Benar-benar terasing hari ini. Siapa lagi kira-kira tempat bersandar? Istri. Tapi ternyata Sarah tak mempunyai anak. Pernikahan itu sudah berlanjut lama. Sampai-sampai Ibrahim berdoa, Rabbi habli minas salihin. Doa yang selama ini kita panjatkan itu doa Ibrahim yang kita copy pas pagi, petang, siang, malam. Rabbi habli minas salihin. Berikan aku anak yang saleh. Ternyata tak juga kunjung tiba. Lalu kemudian Sarah mengikhlaskan agar Ibrahim berbagi hatinya kepada Hajar. Menikahlah dia dengan Hajar. Apa maknanya? Ibrahim jangan terlalu bertumpu kepada Sarah, dan Sarah pun jangan terlalu berharap kepada Ibrahim, karena hati itu berbagi sudah kepada Hajar. Tapi berbagi karena Allah, bukan karena hawa nafsu, karena perintah Allah. Lalu kemudian Hajar harus siap menerima bahwa ia harus pergi jauh dari Palestina, diantarkan di tempat yang sunyi, kering kerontang, fi wadin ghairi dhi zar'in 'inda baitikal muharram. Begitu Al-Qur'an bercerita tentang tempat itu. Wadin, lembah, ghairi dhi zar'in, tak ada tanaman. Biasanya tanaman tumbuh di lembah. Di atas bukit tanaman tak tumbuh karena kering, batu, panas. Di lembah pasti tanaman tumbuh. Tapi ini amat sangat panas. Wadin ghairi dhi zar'in. Tak ada tanaman. Tapi ada yang menenangkan hati. Inda baitikal muharram. Dia terletak di samping baitullah. Hati boleh panas, kepala boleh kering, tapi tetap ada tempat berharap. Baitikal muharram. Allah ingin mengatakan, jangan kau terlalu berharap kepada Sarah, karena Sarah yang kau harapkan juga tak bisa melahirkan anak. Hai Sarah, kau juga jangan terlalu berharap kepada Ibrahim, karena Ibrahim pun sudah membagi hatinya kepada Hajar. Jangan berharap kepada manusia. Hari ini Ibrahim tak dapat bersandar kepada ayah, tak dapat bersandar kepada orang sekampung, tak dapat bersandar kepada tumpah darah negeri tercinta, juga tak dapat berbagi kepada istri tercinta. Lalu kemudian ada satu lagi yang mungkin tempat kita akan terlalu banyak berharap. Anak, buah hati belayan jiwa. Orang akan berkata, bunuhlah aku, pancung kepalaku, tapi anakku jangan kau sakiti. Tapi ternyata anak itu pun juga diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Falamma balagha ma'ahu sa'ya. Ketika sudah sampai usia dia dewasa, tanpa usianya sudah cukup untuk bisa diajak, saya berusaha. Apa kata anak? Ayah berkata kepada anak, ya bunai, hai anak. Dia tidak katakan ya Ismail, dia tidak katakan ya ibni, tapi dia pakai panggilan kelembutan, ya bunai, hai anak. Inni ara fil manam, aku lihat dalam mimpiku, anni azbahuka, aku menyembelih lehermu. Fanzur madza tara, apa pendapatmu nak? Aku lihat dalam mimpiku tadi malam, aku menyembelih lehermu. Inilah tempat bergantung terakhir buah hati belayan jiwa. 86 tahun ditunggu, 86 tahun umur Ibrahim, baru Ismail datang. Ismail kabulkan il Allah, Ismail kabulkan ya Allah, kabulkan ya Allah, kabulkan ya Allah. 2 tahun dua perempuan sudah tempat berbagi duka cita dan cinta, akhirnya Allah kabulkan doa itu saat rambut sudah mulai wasta'ala ra'su syaiba, rambut sudah menyala karena uban, tulang pun sudah rapuh. Di saat ujung usia baru punya anak, rupanya hati mulai condong kepada anak, dan Allah tak ingin hati itu berbagi kepada yang lain. Dulu hati itu pernah berbagi kepada ayah, tapi kemudian hati itu bulat. Dulu hati itu hampir berbagi kepada orang kampung, tapi Allah minta jangan bagi dia. Hati pernah ingin berbagi kepada istri, Allah tak ingin hati itu sumbing berbagi kepada makhluk. Di hari tua hati mulai berbagi kepada anak, melihat senyumnya yang lucu, tangisnya pun menghibur hati, pekikan teriakannya membuat hati condong kepada dunia. Allah katakan, sembelih anakmu. Dan anak pun berkata, ya abati, wahai ayah, if'al ma tu'mar, lakukan apa yang diperintahkan Allah. Satajudini insyaallah minas sabirin, insyaallah kau dapati aku termasuk orang yang sabar. Pisau sudah terasa sejuk di tenggorokan Ismail. Sikit lagi darah akan tumpah menetes. Tapi di situ pula Allah kuasa. Fafadainahu bidhibhin azim. Injury time, last minute. Kebahagiaan memang selalu terasa di akhir cerita, happy ending. Fafadainahu bidhibhin azim, kami tebus anak itu dengan sembelihan yang besar. Begitu cerita di balik fasalli li rabbika wanhar, laksanakan perintah Allah, solatlah, beribadahlah kepada Allah, tapi jangan lupa wanhar, berkurbanlah. Hanya orang-orang yang tak bersandar kepada makhluklah yang bisa berkurban untuk Allah. Itulah agaknya rahasia mengapa namanya kita sebut berkali-kali, kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim, kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Mengapa tidak hanya Ibrahim tapi juga Ali Ibrahim, keluarga Ibrahim? Memang keluarga Ibrahim adalah orang-orang yang jiwanya bulat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ibrahim mempunyai seorang anak bernama Ishak. Di sisi yang lain ada Ismail. Ishak punya anak bernama Ibrahim. Ishak bernama anak Ya'qub. Ya'qub punya anak bernama Yusuf. Yusuf punya saudara bernama Yahuza. Cucu cicit keturunan Yahuza itulah Yahudi. Ibrahim punya anak bernama Ishak. Ishak punya anak bernama Ya'qub. Ya'qub bernama lain Israel. Isra, hamba. El, Tuhan. Israel, hamba Tuhan, hamba Allah. Ismail, kabulkan ya Allah. Israel, hamba Allah. Dia bukan hamba setan, dia bukan hamba nafsu, dia bukan hamba dunia, tapi dia hamba Allah. Cucu keturunannya disebut dengan Bani Israel, keturunan dari seorang hamba Allah. Sadarkan diri kalian wahai Israel, wahai Bani Israel, kalian sudah terlalu jauh dari Allah. Nama kalian baik, dan datuk kalian adalah hamba Allah, bukan hamba hawa nafsu. Maka mereka adalah orang-orang yang sudah bulat hatinya hanya kepada Allah, tak pernah berbagi kepada yang lain. Kalau hati berbagi kepada harta, kita akan susah berkorban. Kalau hati masih bersandar kepada manusia, kita susah untuk bersandar kepada Allah. Allah tak ingin diduakan. Ketika haji jamaah berkata labbaik Allahumma labbaik, labbaika la syarika laka labbaik. Tak ada sekutu bagi engkau, tak ada yang dua bagi engkau. Aku tak menduakan engkau dengan ayahku, aku tak menduakan engkau dengan ibuku, aku tak menduakan engkau dengan istriku, aku tak menduakan engkau dengan orang kampungku, aku tak menduakan engkau dengan anakku, aku tak menduakan engkau dengan harta. Semua aku serahkan kepada engkau ya Allah. Saat itu orang berkata, aku hanya berserah kepada engkau ya Allah. Saat itulah Allah memuji dia. Makana Ibrahimu Yahudian. Ibrahim bukan Yahudi. Wala Nasranian. Ibrahim bukan Nasrani. Lalu dia siapa? Walakin kana Hanifan. Dia seorang yang hanif, hanya condong kepada Allah. Musliman. Dia berserah diri kepada Allah. Ucapan itu juga yang kita copy, kita pas di awal solat kita. Kita katakan wajah tu wajah yalilladzi fatara samawati wal arda hanifan. Aku hanya condong kepada Allah. Musliman. Aku berserah diri kepada Allah. Wa ma ana minal musyrikin. Aku tak pernah berbagi hati kepada yang lain. Aku hanya berserah kepada Allah. Ingat, ucapan kita bukan ucapan makhluk, ucapan kita bukan ucapan hamba, ucapan kita ucapan yang diajarkan Khalik tentang makhluk yang terpilih, Ibrahim alaihissalam. Maka ucapan Ibrahim yang kita ucapkan adalah juga jiwa Ibrahim yang tak pernah bisa berbagi kepada yang lain, hanya kepada Allah. Saat itulah baru kita dapat berkata la haula wala quwwata illa billah. Bila kau sudah berkata hanifan musliman wa ma ana minal musyrikin, tapi kau bagi kepada istrimu, kau bagi kepada ayahmu, kau bagi kepada duniamu, kau bagi kepada hartamu, kau bagi kepada orang kampungmu, maka sesungguhnya tak sesuai antara ucapan lidah dengan ikrar hati. Renungkan sejenak sampai ke tangkai jantung, ke sumsum, ke tulang, ke otak, agar dapat kita perbaiki ikrar tauhid kita, mampu berkata la ilaha illallah. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus salihat. Wassalatu wassalamu ala sayyidi s-sadat wa ala alihi wa ashabihi ahli al-fadaili wal karaman. Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh wa safiyuhu min khalqihi wa khaliluh. Adda al-amanah wa ballagha ar-risalah تركنا على البحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. قال الله تعالى في القرآن العظيم وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. وقال تعالى في آية أخرى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين واخذل الكفرة والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين. اللهم انصر إخواننا المجاهدين المستضعفين في فلسطين وفي رهيا وفي مصر واليمن والعراق ومن مشارق الأرض إلى مغاربها. اللهم انصرهم نصرا عزيزا. اللهم أصلح الشباب المسلمين. اللهم ادفع عنا الغلاء والوباء والفحشاء والربا والزنا والمنكر ما ظهر منها وما بطن من بلدنا هذا خاصة ومن بلدان المسلمين عامة. عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته فقد فاز المتقون. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واسألوه من فضله يعطكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. أقم الصلاة. aqimu suhufu sabdul falak sabdul suhufu fahimu tasbiyata suhufu mintawar usulah sabdul salatul wadid Allahu Akbar Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah Rabbil Alamin مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَى مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا